Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda waqtafa tharahu ila yawmiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Kita telah sampai pada ucapan penulis, bismillahirrahmanirrahim, wala syarika lahu, dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang menandinginya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Ketika ditanya tentang dosa syirik, tentang dosa yang paling besar, yakni kamu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang sekutu baginya. Dan syirik atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah, menjadikan tandingan bagi Allah dalam tiga hal. Sebagaimana tauhid itu ada tiga macam, maka lawan kata dari tauhid yaitu apa? Syirik, itu juga ada tiga. Pertama, syirik dalam rububiyah. Ketika kita menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyah. Ketika seorang hamba mengatakan ada pencipta selain Allah, ada pemberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala, ada yang ngatur alam ini selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirik dalam rububiyah. Yang kedua adalah syirik dalam ibadah, dalam uluhiyah. Menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah, yaitu menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Selain dia beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada yang lainnya. Ya, di samping berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada yang lainnya. Dia memberikan sembelihan kepada selain Allah. Ini namanya syirik dalam ibadah. Karena ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu, di situ apa? Lil hasr, untuk pembatasan. Taqdim ma haqquhu ta'khir, mendahulukan apa yang mestinya apa? Dibelakangkan. Karena iyyaka di situ maf'ul bih, objek, didahulukan untuk pembatasan. Yang ketiga adalah syirik dalam masalah asma' wa sifat, yaitu seseorang mengingkari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka ini adalah sebuah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah asma' wa sifat. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan syirik ayyuhal ikhwah adalah dosa yang paling besar. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, maukah kalian saya kasih tahu tentang dosa yang paling besar? Beliau mengatakan apa? Asyirku billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Janganlah kamu berbuat syirik, menduakan Allah, menjadikan tandingan bagi Allah, karena syirik itu adalah kedzaliman yang paling besar. Kenapa syirik adalah kedzaliman yang paling besar? Karena berarti kita menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha sempurna, dengan makhluk yang kurang, yang cacat, yang hina. Bagaimana mungkin kita samakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ini ada kedzaliman yang sangat besar. Dan di antara dampak buruk dari syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di samping itu adalah kedzaliman yang paling besar, dia adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika pelakunya tidak bertaubat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Allah adalah zat yang maha pemurah, yang maha pengampun. Tapi dosa syirik tidak diampuni oleh Allah SWT, kecuali jika dia bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya. Adapun jika dia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya. Karena syirik adalah ya kedzaliman yang paling besar. Yang ketiga, di antara bahaya syirik juga adalah dia menghapus amal-amal ibadah sebelumnya, solatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, ludes semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Seandainya kamu berbuat syirik, maka akan batal seluruh amal perbuatan. Ini bahaya-bahaya apa? Perbuatan syirik. Oleh karenanya, larangan Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kali dalam Al-Quran adalah apa? Larangan berbuat syirik. Sebagaimana perintah pertama kali dalam Al-Quran adalah beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah saja dan jangan menyekutukan Allah. Ya, perintah yang pertama kali dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah adalah tauhid, dan larangan pertama kali dalam Al-Qur'an adalah ya syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan syirik ayyuhal ikhwah, ya, banyak sekali contoh-contohnya. Baik, contoh-contoh zaman dahulu sampai sekarang ini masih banyak kesyirikan. Salah kalau ada orang menganggap bahwasanya syirik itu sudah tidak ada zaman sekarang. Ini adalah kejahilan dan kebodohan. Syirik sampai sekarang masih ada, bahkan sampai kiamat nanti. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk senantiasa ya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita terjerumus di dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam, bapaknya ahli tauhid, dia mewasiatkan dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, wajnubni wabaniya an nahbudal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah apa? Berhala. Ini Nabi Ibrahim alaihi salam khawatir kalau beliau terjerumus di dalam kesyirikan, khawatir kalau anak-anak keturunannya terjerumus dalam kesyirikan kepada Allah. Kalau Nabi Ibrahim takut dari syirik kepada Allah SWT, masa kemudian kita enggak takut kepada Allah? Apakah kita merasa bahwa iman kita, tauhid kita, akidah kita lebih hebat daripada Ibrahim? Ya, tentu saja tidak. Ibrahim alaihi salam khalilullah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun demikian beliau tidak merasa aman dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Ya, yang kedua, hendaknya bagi kita terus mempelajari akidah tauhid dan menyebarkannya kepada umat. Ya, sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita semuanya dari dosa yang paling besar ini. Kemudian kata beliau, laisa li awwalihi ibtida wala li akhiriyatihi inqida. Tidak ada untuk awalnya Allah Subhanahu wa taala itu pendahulu, dan tidak ada untuk akhir kesudahan Allah Subhanahu wa taala inqida. Ya, yakni kesudahan. Yakni Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sebelumnya sesuatu pun. Sebelum Allah tidak ada sesuatu yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa? Nanti yang setelah Allah Subhanahu wa taala, lebih akhir dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan kekal. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan Dia pula yang terakhir. Sebagaimana Allah berfirman, "Huwal awwalu wal akhir." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang pertama, tidak ada sebelumnya siapapun dan apapun. Ya, wal akhir, dan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak fana. Allah Subhanahu wa taala kekal. Ya. Nah, tidak seperti makhluk. Kalau makhluk, ya, maka dia akan fana. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika lil jalali wal ikram." Semua yang ada di atas muka bumi ini fan, yakni fana, akan hancur. Kecuali wajah Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai'." Ya Allah, Engkau adalah yang pertama. Tidak ada sebelummu sesuatu pun. Jadi Allah yang paling pertama. Dan Engkau ya Allah adalah yang terakhir. Tidak ada setelahmu sesuatu pun. Ya, ini makna perkataan penulis. Kemudian kata beliau, wala yablughu kunha sifatihi alwasifun. Dan tidak akan sampai pada hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala alwasifun, orang-orang yang mensifatinya. Yakni tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengetahui bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya enggak ada yang tahu. Ya, bagaimananya enggak ada yang tahu. Oleh karenanya wajib bagi kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, memiliki sifat. Tapi bagaimananya kita enggak tahu. Misal Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dirinya punya tangan, misalkan tabarakalladzi biyadihil mulk bal yadahu mabsutatan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah menegaskan dalam banyak Al-Qur'an bahwa Allah memiliki tangan. Tapi bagaimana tangannya Allah Subhanahu wa taala, kita tahu apa tidak? Enggak tahu. Ya. Oleh karenanya tatkala pernah ada seorang datang kepada Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, ya, bertanya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Ini hadis sahih, disahihkan oleh para ulama. Ya, wahai Imam Malik, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu istiwa di atas arasnya. Istiwa yakni tinggi di atas arasnya. Lalu dia bertanya, kaifastawa? Bagaimana istiwanya? Jadi nanya tentang apa? Bagaimananya? Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala menjawab dengan jawaban yang lugas, tegas, dan dijadikan oleh para ulama sebagai kaidah emas dalam masalah asma wa sifat. Di jawaban Imam Malik ini diterima oleh para ulama dan dijadikan kaidah dalam masalah nama dan sifat-sifat Allah SWT. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal-kaifu majhul was-su'alu anhu bid'ah wal-imanu bihi wajib. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu ma'lum, sudah diketahui, yakni maknanya di dalam bahasa Arab istiwa dikenal dalam bahasa Arab yaitu ala wartafa'a, tinggi. Ya, orang-orang Arab paham bahwa makna istiwa adalah apa? Tinggi. Sudah dikenal dalam bahasa Arab. Artinya, maknanya itu sudah dikenal dalam bahasa Arab. Wal kaifu majhul, adapun bagaimananya, maka ini apa? Majhul. Kita enggak mengerti. Karena Allah cuma memberitahukan bahwa Allah istiwa, tapi Allah tidak memberitahu kita tentang bagaimananya. Ya, tentang bagaimananya. Yang ketiga, was-su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimananya itu adalah kebid'ahan. Karena enggak pernah para sahabat nanya kepada Nabi bagaimana istiwanya Allah, bagaimana tangannya Allah, itu enggak ada para sahabat yang bertanya seperti itu. Dan apa yang tidak ditanyakan oleh para sahabat, maka jangan tanyakan. Ya. Wal imanu bihi wajib, dan mengimani bahwa Allah istiwa di atas aras ini adalah wajib. Jadi wajib bagi kita untuk mengimani istiwa Allah Subhanahu wa taala, memahaminya ya secara zahirnya sesuai dengan makna ya dalam bahasa Arab ya, tapi kita tidak mengetahui bagaimananya. Ya, bagaimananya kita enggak ngerti. Sebagaimana kita tidak mengerti bagaimana zatnya Allah. Kita tahu enggak zatnya Allah bagaimana? Enggak ngerti. Kita beriman Allah itu ada. Tapi bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala? Kita enggak tahu. Maka sebagaimana kita tidak mengetahui zatnya, maka demikian juga kita tidak mengetahui bagaimana sifatnya. Jelas ya? Ya, oleh karenanya Al-Imam ya Ahmad rahimahullahu taala ketika ada orang yang bertanya seperti ini, kaifastawa, beliau mengatakan ya, kulli kaifa huwa aqulu laka kaifastawa. Katakan padaku bagaimana dia zatnya, bagaimana? Tahu enggak kamu? Kalau kamu bisa menjawab bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberitahu kamu bagaimana sifatnya. Artinya apa? Sebagaimana kita enggak ngerti zatnya Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana, bentuknya bagaimana kita enggak ngerti, begitu juga kita enggak ngerti tentang bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mengimaninya, adapun bagaimananya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ngerti karena ini masalah gaib. Kita tidak boleh berbicara kecuali berdasarkan dalil dan berita yang dikabarkan oleh Allah dan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dahulu para ulama mengatakan al-qawlu ya fi sifat kal qawli fi dzat, atau al-kalami fi sifat kal kalami fi dzat. Ya, ucapan di dalam zat sifat itu sama seperti dalam zat. Ya, ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, wala yuhitu bi amrihi al-mutafakkirun. Dan tidak ada orang yang berpikir yang dapat menjangkau. Ya. Ya amrihi amrihi, yakni ya hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala, rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa mengetahuinya. Secerdas apapun kita, sejenius apapun kita, kita enggak akan bisa menjangkau semua yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak akan menjangkaunya. Karena ilmu kita ini cuma sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali apa? Sedikit. Akal manusia terbatas. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, inna lil aqli haddan yantahi ilai kama anna lil basari haddan yantahi ilai. Akal manusia itu memiliki batas sebagaimana ya mata memiliki batas, pandangan manusia memiliki batas. Ya, ketika kita berbicara tentang syariat-syariat Allah, keindahan-keindahan syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mempelajarinya dan mengetahuinya, itu baru secuil aja. Adapun mengetahui semuanya, maka itu mustahil. Salat misalkan, apa hikmahnya salat? Mungkin sebagian orang bisa menyingkap 5, 10, 20, paling banter misalkan 50. Itu belum mewakili semua rahasia salat yang ya, yang sesungguhnya. Masih banyak rahasia-rahasia yang belum kita ketahui. Ya, oleh karenanya kewajiban bagi seorang hamba adalah pasrah, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya akalnya menjangkaunya ataupun tidak. Karena terkadang ayol ehwa, terkadang ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu, syariat-syariat Allah itu kadang-kadang sebagiannya mungkin bisa ya kita pahami dengan akal kita. Tapi sebagian yang lain akal kita mungkin enggak nyambung. Belum menjangkaunya. Yang penting kewajiban bagi kita adalah apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Kadang kita mengetahui hikmahnya. Sebagiannya kita tahu. Ya, misalkan kenapa Allah SWT melarang zina? Misalkan, oh, salah satu dampak buruknya mengakibatkan AIDS, misalkan. Ya, khamr memabukkan. Sebagiannya diketahui. Tapi apakah semua syariat dapat kita ketahui hikmahnya? Enggak. Kadang-kadang kita enggak tahu. Kenapa maghrib cuma 3 rakaat? Kenapa isya 4 rakaat? Kenapa subuh 2 rakaat? Akal kita sulit. Ya, kenapa tawaf itu 7 kali keliling kok enggak 5 saja atau 10 sekalian? Ya. Makanya agama ini tidak berdasarkan dengan akal. Kenapa orang kalau misalkan wudu kemudian dia batal karena ngentut misalkan, kenapa enggak mengusap pantatnya saja? Kan itu yang bikin batal. Ya, kenapa dia mengulang wudunya? Enggak ada kaitannya, yang salah pantatnya. Ya. Baik. Kadang akal kita apa? Menjangkau, kadang-kadang enggak menjangkau. Oleh karenanya, kewajiban bagi seorang hamba adalah apa? Ya, pasrah, tunduk. Ya'tabirul mutafakkiruna biayatih. Orang-orang yang memikirkan dapat mengambil ibrah, pelajaran dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu sudah kita pernah sampaikan bahwa ayat-ayat Allah itu ada berapa macam? Ada dua. Ayat syar'iyyah. Ya, ayat syar'iyyah berupa indahnya syariat Islam. Ya, indahnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, indahnya Al-Qur'an. Di mana semua yang dikabarkan adalah benar, yang disampaikan oleh Nabi benar. Islam begitu indah, komplit. Ini ya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ayat kauniyah. Langit, bumi, ya tumbuhan, hewan, lautan, gunung-gunung, semua itu menunjukkan akan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Dalam segala sesuatu merupakan tanda yang menunjukkan bahwa Allah adalah Esa. Wa la yatafakkaruna fi mahiyyati dzatihi wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak memikirkan tentang bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, Allah itu bentuknya bagaimana gitu ya kan? Itu enggak dipikirkan. Karena itu di luar jangkauan akal kita. Wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak akan bisa menjangkau tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Secerdas apapun kita, sejenius apapun kita, kita enggak akan bisa menggambarkan dan membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tidak boleh terlintas dalam pikiran kita. Kalau ada terlintas dalam pikiran kita, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Ya, karena jangan sampai ketika kita mengatakan Allah itu punya tangan, kemudian menghayalkan, oh, mungkin kayak tangannya manusia kali ya. Nah, kalau ada terlintas pikiran tersebut di dalam pikiran kita, langsung istighfar. Ya, enggak boleh. Yang penting imani Allah Subhanahu wa taala punya tangan, Allah Subhanahu wa taala istiwa, Allah Subhanahu wa taala punya sifat turun, tapi jangan samakan dengan sifatnya makhluk dan jangan membagaimanakan, jangan menghayalkan. Ya, itu tidak diperkenankan. Karena apapun yang kita gambarkan, yang kita hayalkan, Allah Subhanahu wa taala ya lebih indah daripada itu, lebih agung, lebih mulia dari apa yang Anda gambarkan. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah tentang nikmat-nikmat Allah, makhluk-makhluk Allah, tapi jangan pikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kalian enggak nyampe, enggak nyambung. Ya, jangankan tentang Allah. Akal manusia memikirkan tentang akalnya tentang Allah Subhanahu wa taala. Mikirkan tentang diri kita saja enggak nyambung. Ya, saya tanya, pada diri kita ada roh? Kita semuanya punya roh sekarang? Punya apa tidak? Punya. Baik. Kalau antum ditanya bagaimana bentuknya roh? Roh antum itu bentuknya bagaimana? Tahu apa enggak? Ya, pernah lihat bagaimana bentuknya roh? Panjang apa kotak apa bulat? Ya, enggak ada seorang pun yang tahu. Padahal itu ada pada diri kita, dekat dengan kita. Kalau kita tentang ruh kita sendiri saja enggak ngerti, bagaimana kita kemudian ya memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala? Akal kita enggak nyambung. Hanya akal manusia ini terbatas. Ya, yang kita ketahui itu hanya sedikit dan yang tidak kita ketahui itu lebih banyak. Ya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak menjangkau dari ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya, yang Allah beritahukan kepada kita, kita tahu. Tapi yang Allah tidak beritahukan kepada kita, kita enggak akan bisa mengetahuinya. Akal kita enggak nyampe. Ya. Baik. Makanya dalam masalah ini, yaitu masalah akal ini, ada beberapa kaidah penting yang perlu saya sampaikan secara singkat. Pertama, bahwa akal memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Ini kaidah-kaidah dalam masalah akal penting ya. Pertama, akal memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam. Ya, kedudukannya mulia. Islam memuliakan akal, makanya kita dilarang minum khamr. Karena itu merusak akal. Standar taklif itu adalah akal. Makanya orang yang gila itu tidak dianggap, tidak sah ibadahnya. Ya, belum dikasih beban. Allah Subhanahu wa taala sering menyuruh kita untuk berpikir. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berpikir. Nah, yang kedua, akal merupakan salah satu dalil yang sah. Ya, merupakan salah satu dalil yang sah. Dalil itu ada dua macam. Dalil naqli, yaitu dalil Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah apa? Akal, fitrah. Itu juga dalil. Makanya para ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah atau Syekh Ibnu Taimin sering kalau menyampaikan suatu masalah, ya, mereka menyampaikan dalilnya dari Al-Quran, dalilnya dari hadis, dalil dari akal. Misalkan tentang ketinggian Allah SWT, dari dalil Al-Quran, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ya, dalil dari hadis, misalkan aina Allah qalat fis sama a'tikha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia mu'minah, karena menjawab Allah di atas langit. Dalil dari akal. Nah, begitu. Jadi mereka pun menyampaikan dengan apa? Menjadikan akal yang sehat itu sebagai salah satu dalil. Yang ketiga, ya, sikap Ahlus Sunnah dalam masalah akal adalah tengah-tengah antara yang berlebihan dan yang merendahkan. Jadi dalam masalah akal ini ada yang berlebih-lebihan terhadap akal seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Aqlaniyun, ahli kalam, ahli filsafat yang berlebihan kepada akal sehingga mereka mengatakan apabila dalil bertentangan dengan akal maka dahulukan akal. Seperti yang dikatakan oleh Ar-Razi dan yang lainnya. Yang kedua, ada yang merendahkan seperti orang-orang sufi, orang-orang tariqat. Ya. Ini orang-orang yang merendahkan akal. Sampai ada yang ngalap berkah dengan kotoran Kiai Slamet misalnya. Itu apa? Merendahkan akal. Orang-orang yang misalkan percaya dengan khurafat-khurafat yang enggak masuk di akal. Yang gak masuk di akal. Ya, percaya dengan dunia mistik, sihir, tatoyur. Ya, merasa sial. Itu gak masuk di akal. Itu berarti merendahkan apa? Akal. Oleh karenanya orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang percaya dengan khurafat, pada dasarnya adalah merendahkan akalnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah antara dua hal. Tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak meremehkan. Kaidah yang keempat, la ta'arudza bainal aqli wan naql. Tidak ada pertentangan antara akal dan dalil. Ini harus kita imani. Akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan dalil. Kalau misalkan sekilas bertentangan, maka ya ada yang salah mungkin pada akal kita karena belum memahaminya dengan benar, atau ada yang salah pada dalilnya. Kok bisa ada yang salah pada dalilnya? Bisa jadi kalau itu hadis, hadisnya enggak sahih. Atau cara kita memahaminya yang enggak benar. Jadi yang jelas tidak mungkin dalil bertentangan dengan akal. Itu tidak mungkin. Baik. Yang kelima, akal itu terbatas. Oleh karenanya tadi, akal tidak bisa menjangkau hal-hal yang di luar kapasitasnya. Dia enggak bisa menjangkau masalah-masalah gaib. Karena memang dia terbatas. Ya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, inna lil akli haddan yantahi ilaihi. Akal itu memiliki apa? Batas. Sebagaimana pandangan mata itu memiliki batas. Yang keenam, al aqlu tabi' wan naqlu matbu'. Akal itu adalah pengikut. Dan dalil yaitu Al-Qur'an dan hadis itu matbu' yang diikuti. Sehingga jangan sampai dalil yang mengikuti akal. tapi jadikan akal yang mengikuti apa? Dalil. Ini kaidah yang penting. Ya. Jadikan dalil ini adalah standar utama. Akal mengikuti kepada dalil, bukan dalil yang mengikuti apa? Akal. Karena kalau kita menjadikan dalil yang mengikuti akal, yang terjadi adalah perselisihan, perpecahan. Kenapa demikian? Karena akal manusia itu berbeda-beda, macam-macam, beda kepala, beda ya isinya, ya. Terus akal siapa yang dijadikan sebagai standar? Susah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan standar itu pada dalil, bukan pada akal. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila al-'aql. Enggak. Kalau kalian berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul, yakni kepada Quran, kepada hadis. Allah enggak mengatakan kembalikan kepada akal-akal kalian. Enggak. Ini 6 kaidah penting dalam masalah akal. Nah, wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.